konco tulana ning jopo. Padang bulan, padang ego yorino. Rembulan ne, sing awe awe. Ngelina ke oto foto tutsure. Yo yo yo, tulanan yo, sopo melumu, padang bulan lo. Yo yo yo, melu, melu. Ngomong goyo, poro sedere. Isih dolan ngerti nemong isih jajan wong meneng ngerti nek sesuk prei mesti sing dolan pengin tekan bengi wong tuwa bingung nganti do goleki wis jam semene kok durung bali kok wis bumi nang kewai konek kesel mule dewi yo kapan setuju podo ninjopo monggo-monggo tulanan bebarengan karo kanca-kanca jarene wong Jawa nek turu surup-surup kuwi dicapak buta ijo bukan apa do metuwo karo nggowo ngoso karo godho katelo tinggo cerita-cerita sisa delok rembulane jarene sing awe-awe mulane coba turu sore menggondali kondala wewe dene yo podo nene aja nggo suwe-suwe ben iso dadi rame yang sa terus se se se salah wa se se se yo kok konco tulanan.